وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ya, silakan seperti biasa ya, hafalan disetorkan dari Babun Nawasikh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, Babun Nawasikh. Ya, silakan. Babul awamil dakhilati ala al-mubtada'i wal-khabari wa hiya thalathatu asya'a: kana wa akhawatuha, wa inna wa akhawatuha, wa dhanantu wa akhawatuha. Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabara wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. ترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. يا وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت جعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هذا بير يا أبا بيرنيا buat contoh dari apa dhanna wa khawatuha ya, kemudian di i'rab ya. Silakan mungkin masing-masing membacakan satu dari hasil PR-nya ya. Pak Nur baca contoh kalimatnya, kemudian i'rab. A'rib wa wajadaka dhalan ya, di i'rab wajada fi'lun madin mabni 'ala al-fathhi. Dia min akhwati dhanna, termasuk apa temannya dhanna. Tarfa'ul apa tansibu al-maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul. Kemudian wa wajada fa'il mana, wa fa'iluhu wa wajadaka dhallan, mana fa'ilnya wajada? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa, huwa kaf dhamir muttasil, kaf dhamir muttasil mabniyun على الفتح مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول مفعول به yang pertama dari وجد kemudian ضالًا ها مفعول ثانٍ يا مفعول ثانٍ يا وجد. Ini termasuk apa ini, أفعال الظن atau أفعال اليقين atau أفعال التصير؟ Af'alul yaqin, termasuk af'alul yaqin, fi'il yang menunjukkan kepada makna keyakinan. Dhanna wa khawatuha kan ada tiga macam ya kan. Yang pertama ya af'al apa, af'alu adh-dhann, fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada dhann, dugaan, seperti dhanna itu sendiri, hasiba, khala, dan yang lainnya. Yang kedua af'al apa, al-yaqin, ra'a, alima, wajada, Ya, af'alul dhunun, af'alul dhon dan af'alul yakin ini termasuk af'alul qulub, perbuatan-perbuatan hati, ya. Perbuatan-perbuatan apa? Hati. Yang ketiga, af'alu at-tasyir. Ya, af'alu at-tasyir. Apa contohnya? Ittakhadha, ja'ala, wajada juga tadi yang barusan dicontohkan. Ya, silakan yang berikutnya. Mau contoh yang lain? Pak Nur coba. Apalagi tiga contoh bacakan. I'rabnya cukup sekali lah. Contohnya saja. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Mana maful bi yang pertamanya? Sepertinya di sini alima, ya maknanya bukan afalul yakin. Ya, jadi dia alima di sini bermakna arofa, arofa, arofa itu mengenali. Kalau alima dengan makna arofa itu hanya butuh satu maf'ul. Seperti dalam ayat, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengerti apa-apa. La ta'rifuna syai'a. Kalian enggak kenal apa-apa. Ya di sini maknanya alima arafa, sehingga hanya butuh satu maf'ul. Berarti dia tidak termasuk fi'il-fi'il ini. Makanya satu maf'ul. Qad 'alima kullu unasin, telah tahu setiap manusia, ya masyrabahum, tempat minumnya. Ya, kaumnya Nabi siapa ini? Syu'aib bukan? Ya. Setiap kaum telah mengetahui gitu, ya mana tempat minum mereka masing-masing kaum, ya telah mengenali, ya mana bagian minuman mereka. Ini butuh satu maf'ul. Ganti yang lain. Apalagi? Ya. Cukup ya. Ra'aitul kadhiba khusronan. Aku meyakini kedustaan itu adalah apa? Kerugian. Ya, kerugian. Ya. Apa? Iya, afal yakin. Iramnya bagaimana? Apa? Ra'aitu fi'lun wa fa'il. Ra'a fi'lun madhin mabni 'ala al-fathil muqaddar. Fathahnya ditakdirkan ra'a. Apa? Raitu ya. Raitu berarti mabni ala apa? Sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Terus atta dhamir mutasil mabni ala ad-dham fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Al-kadhiba. Ya, lebih tepatnya mungkin khabarnya atau maf'ul bi yang keduanya itu bentuknya sifat yang mushtaq seperti raitu al-kadhiba muhlikan, membinasakan. Ya, kalau khusron kan masdar dia, masdar khusyro, yahsaru khusron. Ya pakai apa maf'ul bi yang keduanya itu kira-kira wasf seperti ra'aitu al kadhiba muhlikan kan ahl al kadhibu muhlikun mudhar khabar rasanya kan. Kalau al kadhibu khusron ya mungkin bisa juga, cuma jarang gitu digunakan masdar untuk khabar. Ada bisa juga, ya untuk mubalaghah, ya untuk mubalaghah. Terus al-kadhiba sudah ya maful, ya membinasakan. Ya kalau kama an-nasidq sebagaimana kejujuran apa munjian, menyelamatkan. Berarti apa mulikan mafulun bih tsanin mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Ya ini dihafalkan ya, kalau dihafal meskipun sering dengar enggak bisa juga kaku, ya, lidahnya kaku. Contoh yang lain, ja'alul Qur'ana qurrata qalbiyakum, jadikan Al-Qur'an sebagai apa? Permata hatiku. Terus satu lagi, tiga, alimtu sidqa munjian. Terus ya padon, kan banyak ada yang digunakan juga falatasir ya. Afalu syak silakan, afalu dhon Ya. Dhanantu dhanantu apa? Dhanantu meja apa meja? Dhanantu al-maktaba khafifan. Ya, aku menduga meja ini ringan dari jauhnya gitu kan. Pasti angkat hey, berat gitu. Tapi kata benar-benar ringan gitu. Dhanantu al-maktaba khafifan. Coba di Arab ya bisa aja lah. Dhanantu fi'lun wa fa'il gitu. Fi'lun wa fa'il karena di situ kan gandeng tuh. Ya maka fi'lun wa fa'il dulu kemudian dhanna gitu ya. Dhanna jangan dhanan makanya dhanna fi'lun apa? Madhin mabni 'ala sukun. Liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik karena bergandengan dengan dhamir raf' mutaharrik. Dhamir raf' mutaharrik apa saja? Ta, ti, tu, na itu 4. Terus atta dhamir muttasil mabniun ala dhom fi mahalli apa raf raf'in fa fa'il terus al maktaba maf'ul bi awal man mansub wa alamat nasbi fathah zahira ala akhirih ya khafifan maf'ulun bi thanin man so alamat nasbi fathah zahira ala akhirih ya contoh yang lain dua contoh yang lain yang sedia Arab khiltu khiltu sayyarata ghaliyatan aku menyangka mobil ini mahal bisa menduga mobil ini mahal ternyata gratis dikasih. Ya tapi ini tuan kan khil itu kan dugaan kuat karena mobilnya ini merek ini saya duga ini ya mahal gitu ya. Iya bisa bisa dugaan kuat ini dugaan kuat iya fi'il mudhari juga silahkan kalau fi'il mudhari apa khala ikhalu itu yang fasihnya pakai kasrah bukan kalau secara qiyas kenapa akhalu di fathah cuma yang banyak justru di kasrah ikhalu kalau untuk ana itu aku menyangka. Terus, apa lagi? Bagus, salah satunya afalus syak, satunya afal apa? Al-yaqin, afalul dhon, afalul yaqin, afalul taswir, apa? Taswir, gitu. Ah, satu lagi, Pak. Hah? Alim tul islama kamilan, Hasan. Iya. Iya, bagus, iya. Iya, aku meyakini itu sempurna, agama yang sempurna. Boleh fiilnya fiil amr juga boleh. Itu boleh. Ya. Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr ya. Terus Ahmad. Sudah belum? Oh, belum. Kemarin ghaib ya kemarinnya. Ya, sekarang. Berarti enggak mendengarkan, enggak menyimak kajian yang belum. Ya. Amr fiqi. Ya. Zamtu Uthman apa? Jari lancang gitu kan? Lancang. Iya bisa juga. Ya. Biasanya pakai apa? Syuja'an gitu kan? Jari biasanya lancang lebih ke situ. Ya. Terus i'rabnya gimana? Zamtu. Aksen kalau pakai speaker biar nanti. Iya i'rabnya. Ya, sengaja. Zaam tu fi'lun wa fa'il. Zaama sering ini berulang-ulang perhatikan. Zaama fi'lun madhin mabni 'ala sukun. Ya, litisali bi dhamir raf'in mutaharrik. Terus hatta dhamir mutasil mabna. Iya. Iya, terus yang enggak mesti tu zaamta, zaamti, zaamna boleh. Variasi. Ya, terus Utsman maf'ulun bih. Awal mansub wa alamat nasbi fathah dhahirah ala akhirih terus jari'an maf'ulun bi tsanin ya mas mansub wa alamat nasbi fathah dhahirah ala akhirih dua contoh yang lain wajadtu tuqa babal khair aku mendapati ketakwaan adalah pintu kebaikan san terus ya sekarang fi'ilnya juga mudhari Ya. Fi'il amr silakan. Ya. Terus satu lagi. Akhadtu akhaka apa? Muwazzafan. Aku menjadikan saudaramu sebagai salah seorang apa? Karyawan. Ya. Karyawan saya manajernya. Ya, Pak Alfi, gimana? Ada utur juga? Atau nyoba? Dhanantul masjida. Jadi maful bi yang pertama ma'rifah. Karena asalnya kan mubtada. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Sehingga dikasih dhanantu, dhanantul masjida ba'idan. Bagus. Ya, jadi jangan dhanantu masjidan ba'idan. Karena dia asalnya mubtada khobar ya kan. Kemasukan nasikh dhanna. Dhanantul masjida ba'idan. Bagus. Lagi mau nambah? Cukup. I'rabnya bagaimana? Dhanantu fi'lun wa fa'il. Dhanna fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Dihafal-hafal saja, hafal sambil melek gitu, sambil merem, sambil jalan, sambil lari juga enggak bakal keliru. Insyaallah. Terus atta dhamir mutasil mabni 'ala dhamir mahali raf'in fa'il. Itu aja kok. Enggak hebat enggak apa itu. Udah biasa kan, bisa insyaallah. Jadi kalau enggak dihafalkan ya enggak bisa gitu. Pertama dihafalkan. Terus al-masjidah apa posisinya sebagai apa? Maf'ulun bih awal. Jadi mubtadanya yang tadi mubtada menjadi maf'ul bih yang pertama. Mansub wa alamatu nasbihi apa? Fathah zahirah ala akhirih. Ba'idan maf'ulun bih tsanin. Iya. Kalau pakai alif lam atsani ada ya. Misal al-maf'ulu bi atsani ada ya. Tapi kalau dibuang alif lamnya kabur ya-nya, diganti dengan tanwin tsanin. Maf'ul bi tsanin wa ala mansub wa alamatu nasbihi apa? Fathah dhahirah ala akhirih. Ya bagus. Ya, Azwar. Hasibtul qalama katsira. Aku menyangka pena itu banyak. Ya, bisa juga. Terus i'rabnya? Hasibtu fi'lun wa fa'il itu dulu. Nempel kan? Ya. Kalau misalkan fa'ilnya isim dhahir, hasiba Muhammadun jadi hasiba aja. Hasiba fi'lun madhin. Enggak nempel. Kalau fa'ilnya dhamir ya, yang muttasil dikatakan fi'lun wa fa'il. Ya. Terus hasiba fi'lun madhin mabni ala sukun fi ya, kalau mau dilanjut juga boleh fi mahala mahalalah min al-i'rab gitu ya. Kalau enggak apa-apalah. Mabni ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in wa taharrik. Atta dhamir mutasil ala dhammi fi mahal raf'in fa'il. Ya ganti sekalian ti tu ya. Nah, terus al-qalama maf'ulun bi awal. Man mansub wa alamatu nasbihi ya, boleh masubun biha, dikasih biha juga boleh, maksudnya dinasab oleh ha, oleh dhanna ya, oleh hasiba ya. Terus kathiran mahful bithanin mansub ya wa alamatu nasbihi fatah zahirah akhirnya. Dua contoh yang lain. Ya, ja'altu Ibrahima sahiban atau sahibi juga bisa. Ya. Ya enggak apa-apa sahiban juga. Ya. Terus kalau samia sudah lewat. Yang rajih samia ini dia tidak menasabkan dua maf'ul. Iya, sami'tu Ibrahim yaqra'ul Qur'an maf'ulnya cuma satu. Jadi al-musannif Ibnu Ajurum menambahkan sami'a ya kepada akhwatu dhanna itu kurang tepat. Yang rajih sami'a ini hanya butuh satu maf'ul. Ya, satu maf'ul. Sami'tu Zaidan setelahnya biasanya fi'il yang bisa didengar. Sami'tu Zaidan misalkan apa? Yunshidu melantunkan syi'ran. Ya. Atau yaqra'u al-Qur'an. Ada jumlah fi'liyah hal. Sebagai hal bukan maf'ul bi tsanin. Ya, bukan maf'ul bih tsanin. Sami'tu Ibrahima yaqra'ul Qur'ana. Ibrahim maf'ul bih. Dari sami'tu yaqra'ul Qur'an ini jumlah fi'liyah. Ya, pada mahalnya nasab dia hal, nanti akan datang pembahasan tentang hal. Ya. Ya, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu at-tawabi'. At-tawabi' ini jamak taksir ya, bentuk jamak taksir dari apa? Tabi'. Perhatikan ini sudah sempat ana sampaikan bahwasanya kalau ada wazan fa'il untuk yang ghairu aqil, untuk yang tidak berakal, maka ia dijamakkan di atas bentukan fawa'il. Fawa'il. Tabi', tabi'. Berakal enggak tabi' itu? Tabi' itu badal, na'at. Berakal enggak? Enggak, maka dijawab dijamakkan dengan fawa'il tawabi'. Nasib, penasab, berakal enggak? Enggak berapa ya? Nawasib. Dan seterusnya. Amil, amil. Hah. Amil, amil yang masuk pada satu kalimat. Jamaknya apa? Awamil. Tapi kalau amil ini maksud orang, amil, orang yang beramal, maka dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim amilun, amilin. Ini itu berakal. Ya. Baik, kita baca. Awalan an-na'tu, ya, as-sifah. Macam tabi yang pertama adalah an-na'tu. Na'at atau nama lainnya adalah as-sifah, sifat. Ya. Qala al-musannif rahimahullah babun na'ti. An-na'tu tabi'un. Coba antum ikuti ana baca karena sebagian kalau store ada yang terlewatkan alif lamnya. Babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. تقول قام زيد العاقل. Kalau disambung قام زيد العاقل ya. ورأيت زيدا العاقلا. ومررت بزيد العاقل. Ya. باب النعت. Ya. Bab tentang na'at, yakni syarah penjelasan tentang na'at. An-na'tu na'at tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at adalah tabi'. Tabi' itu isim fa'il dari tabi'a yatba'u, yang maknanya tabi'a yatba'u, mengikuti. Sehingga makna tabi' adalah yang mengikuti. Kalau yang mengikuti itu datang setelahnya atau datang sebelumnya? Datang setelah yang diikuti atau sebelum yang diikuti? Setelah tabi. Ya. Tabi yang mengikut. Ya. Tabi'u lil man'ut, tabi' yang mengikuti al man'ut yang disifati. Jadi ada na'at sifat, ya. Man'ut yang disifati. Kalau dalam contoh ini mana nih na'at, mana man'utnya? Ya, qama rajulun karimun. Qama rajulun karimun, telah berdiri seorang laki-laki yang dermawan. Rajulun karimun. Mana di sini na'atnya, sifatnya rajulun karimun? Karimun na'at. Mana man'ut yang sifatnya di sini? Rajulun. Ah, itu. Ja'ani, ya, ja'ani al-talibu al-jadidu. Ja'ani at-talibu al-jadidu, datang kepadaku siswa yang baru. Mana na'atnya? Al-jadidu. Mana man'utnya? Ya, at-talibu, ya. Jadi na'at adalah tabi' lil man'ut, yang mengikuti man'ut. Ya. Mengikuti, jadi yang namanya apa? Na'at itu ngikut man'ut. Ya, na'at adalah tabi' yang mengikuti man'ut. Mengikuti man'ut dalam apa saja? Yang pertama fi raf'i, dalam hal rafa'nya. Ya, ini kalau man'utnya yang disifatinya marfu', maka na'atnya ikut marfu'. Contohkan tadi qama rajulun apa? Karimun. Ya. Ja'ani at-thalibu al-jadidu, ya. Enggak boleh dikatakan ya qama rajulun kariman. Qoma rojulun karimin, enggak boleh. Ya. Ah itu, ya. Wa nasbi, dan juga na'at ini ngikut man'utnya dalam hal nasobnya. Ya, ini kalau man'utnya mansub, maka dia ikut mansub. Ra'aitu rajulan kariman. Ra'aitu rajulan kariman. Kalau ra'aitu rajulan kariman, kalau rajulan i'rabnya kan maf'ul bi, ya. Ra'aitu rajulan kariman. Rajulan kan maf'ul bi dari apa? Ra'aitu. Nah, karimannya ini apa? Na'at dia. Na'at sifat bagi apa? Rajulan. Kaedahnya na'at bagi yang mansub ikut mansub rajulan kariman, bukan rajulan karimin. Wa khafdi, dan juga ngikut man'ud dalam hal khafadnya. Ya, ini kalau man'udnya mahfud, ini istilahnya orang-orang Kufa, ya. Kalau istilahnya orang-orang apa, Basrah, jar ya. Ya, ini maksudnya kalau apa, man'udnya majrur atau mahfud, maka na'at ikut majrur. Marartu bi rajulin karimin, tuh ikut. Qama rajulun karimun, ra'aitu rajulan kariman, marartu bi rajulin karimin. Kemudian wa ta'rifihi wa tankirih, juga na'at ngikut man'ut dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Yakni kalau man'utnya yang disifatinya ma'rifah, maka na'atnya harus apa? Ma'rifah juga. Contohnya tadi, ja'ani at-talibu al-jadidu. At-talibu ma'rifah dengan maksudnya al. Iya. Al-jadidu pun ma'rifah. Iya, enggak boleh dikatakan ja'ani at-talibu jadidun, enggak boleh. Qama Muhammadun apa nih? Qama Muhammadun al-alimu atau alimun? Al-alimu, karena Muhammad itu ma'rifah. Alam, a'lam, nama-nama orang itu ma'rifah. Sehingga sifatnya harus ma'rifah. Qama Muhammadun al-alimu, enggak boleh alimun. Karena al-alimu na'at bagi apa? Bagi Muhammad. Muhammad ma'rifah, maka al-alim harus ma'rifah juga. Nah itu. Wa tankiri, dan dalam hal nakirahnya. Tadi contohnya qama rajulun karimun. Karim nakirah. Kenapa? Karena dia na'at. Dia sifat bagi karimun yang ma'rifah. Maka dia juga harus yang nakirah, maka dia juga harus apa? Nakirah juga. Nah itu. Sini contohkan, taqulu, enggak katakan qama zaidun al-aqilu. Lihat, zaidun di sini marfu sebagai apa? Dirafakan Zaidun dengan dhamma itu sebagai apa? Fa'il dari qama. Al-aqil na'at bagi Zaidun. Iya. Maka dia ikut apa? Marfu. Ada khilaf terkait dengan apa? Apa sih yang menjadikan na'at juga apa? Hah? Marfu yang masyhur fi lisanil mu'ribin, yang masyhur yang biasa digunakan pada lisan-lisan orang yang mi'rab itu tabaiyah. Tabaiyah itu karena dia tabi, bagi yang marfu ikut marfu gitu. Ada di sana pendapat yang lain bahwasanya yang merufakan al-aqilu adalah apa yang merufakan Zaidun. Zaid marfu li qoma, al-aqilu juga marfunya li qoma. Cuma ini jarang digunakan. Dalam i'rab ini kita pakai yang mudah, pakai yang masyhur saja, ya. Sehingga dalam i'rabnya qoma fi'lun madhin mabni 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab, Zaidun fa'ilun marfu wa 'alamat rafi'i dhamma dhahir 'ala akhiri, al-aqilu na'tun لزيد نعت للمرفوع نعت bagi yang marfu, marfu'un mithlu, dia juga marfu misalnya, gitu aja. Ini yang biasa kita gunakan, ya. Al-aqilu na'tun li Zaid, ya. Fa na'tu lil marfu, maka na'at bagi yang marfu, marfu mithlu wa 'alamat rafi'i dhamma dhahir al-akhir. Lihat, sama-sama rafa, sama-sama ma'rifah. Zaid ma'rifah, al-aqil ma'rifah, ya. Na'at itu didatangkan, ya. Umumnya na'at itu didatangkan untuk raf'i ishtirak, tawahum al-ishtirak al-'arid fi al-'alam. Untuk mengangkat, ya, untuk menghilangkan adanya persekutuan yang masuk pada nama. Qoma Zaidun, ketika dikatakan qoma Zaidun, mungkin ada ishtirak. Zaid yang mana, ya? Iya. Zaid yang mana, ya? Di sini banyak Zaid, gitu kan? Nah, maka ditaqid. Ditaqid, dibatasi Zaid ini masuk dengan na'at al-aqil. Oh, yang pintar itu. Berarti keluar Zaid-Zaid yang lain. Itu ada fungsinya. Kalau misalkan sudah apa, jelas tanpa na'at, ya, bisa dicukupkan qoma Zaidun. di masjid ini misalkan, di musola ini tidak ada zaid kecuali apa, satu zaid, ya sudah koma zaidin cukup. Tapi kalau misalkan di masjid ini banyak zaid, untuk apa mengeluarkan zaid-zaid yang lain dikasih sifat jaa zaidun at-tajir, oh itu orangnya, itu ada tujuannya, raf'ul isyirak, raf'u tawahumil isyirak al-arid fil 'alam, untuk mengangkat kesan adanya persekutuan yang muncul pada alam. Asal penamaan itu tentunya untuk membedakan ya antara satu orang dengan orang lain. Saya namakan anak saya Zaid untuk terbedakan dengan yang lain, asalnya gitu loh. Sudah tertentu, cuma dengan berjalannya waktu banyak juga orang-orang yang menamai anaknya dengan Zaid, ya kan? Jadi terkadang apa? Muncul istirok di situ, persekutuan dalam Zaid. Nah, untuk mengeluarkan Zaid-Zaid yang lain dan memaksudkan Zaid tertentu dikasih sifat biasanya itu. Ya. Nanti ada pembahasan. Kalau misalkan ini man'udnya sudah dikenal, sudah ma'rifah tanpa na'at, boleh tidak? Ya boleh. Nanti boleh diqata' juga. Kayak bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Bismillah dengan menyebut nama Allah disifati di sini Ar-Rahman, ya Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, atau di sana ada yang lebih bagus, Ar-Rahman, ya zat yang memiliki sifat rahmah, Ar-Rahim zat yang memberikan kasih sayang yang pada para makhluk. Di sini Ar-Rahman na'at, ya menurut satu qaul. Yang pertama Ar-Rahim na'at, yang kedua Allah sudah a'raful ma'arif, sudah ma'rifah tanpa na'at juga ya. Nanti ada ininya. Boleh diqata', boleh diputus na'atnya. Boleh dikatakan Ar-Rahmana, iya, boleh Ar-Rahmanu gitu. Tapi karena bismillah itu adalah sunnah mutaba'ah, ya, kiro adalah sunnah mutaba'ah, dari sananya datang dengan kasrah, ya kita hanya baca dengan kasrah. Meskipun secara bahasa boleh untuk dia apa, dhamma atau bani fathah nanti itu jawaban. Wa ra'aitu Zaidan al-'aqila, wa ra'aitu Zaidan al-'aqila. Ah di sini. Ah, atas sebelumnya qoma Zaidun al-'aqil, mana na'atnya, mana manutnya? Ya, na'atnya al-'aqil, manutnya Zaidun. Lihat al-'aqil ngikut Zaid dalam hal rafa'nya dan dalam hal ma'rifahnya, ya kan? Nanti ada tambahan ya juga dalam hal apa? Muannatsnya. Dalam hal apa lagi? Mufrad, musanna dan jamaknya. Wa ra'aitu Zaidan al-'aqila. Aku melihat Zaid yang cerdas itu. Ah, al-'aqila mansub. Kenapa? Karena dia na'at bagi Zaidan yang mansub. Marotu bi Zaidin al-'aqili. Al-'aqili majrur, na'at dia. Majrur karena dia na'at bagi yang majrur Zaidin. Nah, kita baca penjelasannya. الشرح هذا شروع من المصنف في الكلام على ما يعرب تابعا لغيره شرح شرط بنت مصدر شرح يشرح شرحا الشرح معناه penjelasan هذا شروع من المصنف ini adalah permulaan dari al-musannif Ibnu Ajrum fil al-kalam fil kalam ya permulaan dalam pembahasan tentang ma yu'rabu kalimat-kalimat yang yu'rabu di'irab taba'an li ghairih, di'irab karena dia ngikut kepada selainnya. Ya. Tolangi ini adalah permulaan awal dari ilmu sunnif dalam membahas tentang apa yang di'irab sebagai tabi' bagi yang lainnya. Wa huwa arba'atu asya', dan tabi' itu ada empat macam. Ada empat macam. Asya'a ghairu munsharif. Ada juga yang berpendapat munsharif sehingga dikatakan asya'in ya. Empat tawabi' tersebut, yang pertama an-na'tu na'at. Ini yang didahulukan pembahasannya, an-na'at. Yang sering diterjemahkan apa? Sifat. Yang artinya seringnya yang, yang. Wa tawkid, kemudian tawkid. Yang ketiga al-badal dan yang keempat al-ataf, ataf. Wa bada bin-na'ti, dan al-musannif memulai dengan pembahasan tentang an-na'at. Wa yuqalu lahu, dan kadang disebut juga na'at ini dengan as-sifah. Ya apa? Sifat. Ya. Ya disebutkan juga dalam catatan kami di sini. Itu an-na'at ya faedahnya. An-na'atu ya'ti li fawaida. Jadi na'at itu datang untuk beberapa faedah. Minha di antaranya at-tawdih. At-tawdih, untuk memperjelas. Ini faedah na'at yang pertama. Untuk apa? Tawdih, memperjelas. Ini faedah ini dihasilkan pada na'at-na'at, pada yang ma'rifah ya, pada yang ma'rifah. Faidah kulta masalan, jika engkau berkata sebagai contoh, qoma zaidun, qoma zaidun, telah berdiri Zaid. Wa kana hunaka zaidun akhar, dalam keadaan di sana ada Zaid yang lain. Ya. Fa fi hadhil hal, maka dalam keadaan ini tahtaju, engkau butuh ila wasfi zaidin, untuk menyifati Zaid bi sifati, dengan satu sifat, min sifatihi al khassah bi, dengan sifat-sifat yang memang ya menjadi kekhususan Zaid yang antum maksud. Fataqul, sehingga kamu katakan qawma Zaidun al-aqil. Nah itu qawma Zaidun, kapan belum jelas? Ya ketika di sana ada Zaid-Zaid yang lain, maka diperjelas dengan apa? Na'at al-aqilu atau at-tajiru ya, atau yang lainnya. Falafzu al-aqil, maka lafad al-aqil wa nahwihi dan yang semisalnya, yusamma, disebut na'tan, na'at atau sifah atau sifat. Ya, kita kembali ke syarah. Misaluhu, contohnya qawma Zaidun al-aqilu, ra'aitu Zaidan al-aqila, marartu bi Zaidin al-aqili. I'rabnya ya, al-aqilu na'tun, ya na'at, tabi'a, ada taba', ada apa? Tabi'a. Ya, kalau tabi'a fi'lun madin, tabi'a yatba'u, ya taba'an. Ya, na'tun, na'at tabi'a man'utah, yang ikut tentunya kepada man'utnya, yaitu Zaid man'utnya. Fi'irabi, ikut dalam hal i'rabnya. Fahuwa fil mithal al-awwal, maka dia al-aqil, jadi huwa juga harus antum apa? Deteksi mana kembalinya. Ya, fahuwa ini al-aqil gitu. Fil mithal al-awwal, pada contoh yang pertama, mana contoh yang pertama? Qawma Zaidun al-aqilu. Ya, maka dia yakni apa? Al-aqil, pada contoh yang pertama yakni qawma Zaidun al-aqilu, na'tun, na'at marfu', marfu'. Kenapa? Li'anna man'utahu marfu', karena yang disifatinya atau man'utnya marfu'. Wa fil mithali tsani, dan pada contoh yang kedua, al-aqil ini adalah na'tun, na'at juga mansub, cuma dia mansub. Kenapa? Li'anna man'utahu mansub, karena man'utnya mansub. Wa fil mithali tsali, dan dalam contoh yang ketiga, al-aqil juga na'tun, tapi majrur, marartu bi Zaidin al-aqili. Lianna man'utahu majrur, karena man'utnya majrur. Sehingga fan'atu yatba'u man'utahu fi. Perhatikan ini simpulannya, maka na'at itu mengikuti man'utnya dalam hal yang pertama i'rabnya. Dalam hal i'rab ini mencakup rafa'nya, ya kan? Apalagi nasubnya, apalagi khafad atau jarnya, itu. Wa tankirihi wa ta'rifi, dan juga dalam hal nakirah dan ma'rifahnya. Wa tadhkirihi, dan dalam hal mudzakarnya. Tadi kan qawma Zaidun al-aqil, Zaid mudzakkaratun mu'annath, Zaid mudzakkaratun mu'annath, mudzakkar, maka na'atnya ikut mudzakkar al-aqilu, enggak boleh al-aqilatu. Iya. Kemudian wa ta'nithihi, dan dalam hal mu'annathnya, nanti kalau misalkan diganti Zaid dengan Hindun, qamat Hindun al-aqilatu gitu. Dalam hal mu'annathi wa 'adadihi, dan dalam hal bilangannya, yakni kalau misalkan man'utnya musanna, ya na'ati musanna, qama az-zaidani al-aqilani. Kalau jamak qama az-zaiduna al-aqiluna gitu, menyesuaikan. Berarti mengikuti ya na'ati ini kepada man'ut dalam berapa hal? Yang pertama dalam hal i'rabnya, yang kedua dalam hal nakirahnya, atau kalau disatikan nakirah ma'rifahnya, kemudian dalam hal mudzakkar mu'annathnya, kemudian dalam hal mufrad musanna dan jamaknya, dalam empat hal itu ngikut na'at kepada apa? Man'utnya. Wa min amthilati na'ati fil Qur'anil Karim, dan di antara contoh na'at dalam Al-Qur'anul Karim, qulu ta'ala, ucapan Allah Ta'ala, hadza siratum mustaqimun, hadza siratum mustaqimun. Hadza ini namanya apa? Hadza dalam bahasa Arab, hah? Ismu isyaratin. Itu juga harus tahu, jangan tahu ismun isyaratun, salah. Tarkibnya harus benar, ismu isyaratin, mudhaf ilaihi, isim isyarah. Iya, ismu isyarah mabni, semua isim-isim isyarah itu mabni. Nanti dalam pelajaran yang lebih tinggi Alfiyah itu akan dijelaskan apa sih alasannya kenapa isim-isim isyarat mabni ada. Ya. Hadza itu yang menjadi isim isyarat sebenarnya cuma dza-nya saja. Kalau ha itu tanbih untuk menarik perhatian mukhatab yakni yang bicara. Dza asin. Antum boleh dalam praktek dikatakan dza kitabun. Atau hadza kitabun cuma lebih kuat ketika ada ha-nya karena ada tanbihnya. Ya kan? Hadza kitabun. Jadi hadza haknya ini untuk tanbih, hak litanbih untuk menarik perhatian mukhatab agar dia apa? Perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Dza ismu isyarah gitu ya. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun kan dza alif itu kan sukun. Mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada dia. Memulai jumlah mubtada. Pada mahalnya rafa. Tidak dikatakan marfu karena dia apa? Mabni. Isim-isim mabni itu i'rabnya fi mahalli rafin fi mahalli nasfin fi mahalli jarin. Enggak boleh marfu atau mansub atau majrur. Siratun i'rabnya apa? Apa yang datang setelah mubtada itu apa? Khabar. Kalau khabar apa? Marfu. Itu sudah kaidah. Khabar marfu. Kecuali kalau khabarnya misalkan yang mabni yang fi mahalli rafin gitu. Siratun khabar marfu'un wa alamat rafi apa? Dhamma dhahira ala akhirih. Ya, mustaqimun. Jalan yang lurus. Mustaqim itu isim fa'il dari istaqama yastaqimu. Apa isim fa'ilnya? Mustaqimun. Ya. Ya. Dia na'at bagi sirat. Mustaqim na'atun li sirat. Na'atun lil marfu', na'at bagi yang marfu', maka marfu' mithlu ikut marfu'. Wa alamat rafi' apa? Dhamma dhahira ala akhirih. Di sini siratun i'rabnya apa? Rafa'. Maka na'ati mustaqim ikut rafa'. Siratun nakirah, maka mustaqim ikut nakirah. Ya kan? Siratun mudzakkar, mustaqim ikut apa? Mudzakkar. Siratun mufrad, mustaqim ikut mufrad. Sudah. Dalam berapa hal berarti di sini? Na'at ikut manut 4 hal. Ya kan? Dalam hal tadi yang pertama apa? I'rabnya, kemudian apa? Nakirahnya, mudzakkarnya dan mufradnya. Wa qawlu ta'ala dan contoh yang lain ucapan Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah as-siratal mustaqim. Ya, ihdina hada yahdi di sini butuh dua maf'ul ya. Maf'ul yang pertama na, kemudian yang kedua as-sirata. Ya. Ya kadang maf'ul bi yang keduanya itu dengan huruf ila. Ya. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kalau ini sini langsung. Kadang dengan li. Yeah. Ah, di sini mana syahidnya? As-siratul mustaqim. Mana na'atnya? Al-mustaqim. Mana man'udnya? As-sirat. Apa bedanya? Siratul mustaqim dengan as-siratul mustaqim. Kalau siratul mustaqim di sini apa? Mustaqim na'atnya mar? Marfu. Yeah. Kalau al-mustaqim na'atnya? Mansub karena dia na'at bagi yang mansub. Bedanya yang lain apa di sini? Mustaqimun nakirah karena dia sebagai na'at bagi yang nakirah. Al-mustaqim ma'rifah. Kenapa? Karena dia sebagai na'at bagi yang ma'rifah as-sirata. Ya, nanti as-sirata maful bi yang kedua. Mansub maful bi yang pertamanya na ya. Wa qawlu ta'ala hadani rabbi ila siratin mustaqim. Rabbku telah menunjukiku kepada jalan yang lurus. Ya, di sini mustaqimin dijarkan. Kenapa? Karena dia na'at bagi yang majrur atau mahfud, silakan. Enak pakai majrur ya silakan. Mau pakai mahfud juga silakan. Ya. Jelas ini kan? Jadi kan mustaqim i'rabnya bagaimana? Mustaqim na'atun li sirat, na'atun lil majrur, majrur mithluh wa alamatu jarri kasrah zahira ala akhirih. Adapun sirat i'rabnya ismun majrur bi ila gitu. Ismun majrur isim yang dijarkan dengan ila. Ila huruf jar sudah lewat. Di sini sama mufrad, sama apa nakira, sama majrur. Iya. Kemudian wa min amthilati na'ti fi sunnah, di antara contoh-contoh na'at dalam sunnah, qaulu alaihi salatu wasallam al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik itu sedekah. Mana sini na'atnya? Mana na'atnya? At-thayyibah. Iya. Thayyibah itu na'at bagi al-kalimah, ucapan yang baik. Ya. Isim fa'il dari apa? Toba, ya tib, bahasanya ta'ib. Ya, ta'ib. Kemudian jadi ta'jib, kemudian alifnya diganti dengan nya, dilabur ya dengan nya jadi ta'jib. Ya, jadi ta'ib itu. Kalimat yang baik, sodakah. Jadi at-ta'jibah itu na'at bagi al-kalimah. Sama dalam hal apanya saja nih. At-ta'jibah dengan al-kalimah. Ini na'at kan bagi al-kalimah. Sama dalam hal apa dengan manujah? Sama-sama ma'rifah. Al-kalimah ma'rifah, at-ta'jibah ma'rifah. Kemudian sama-sama marfu. Al-kalimah itu at-ta'jibah. Tambah lagi. Sama-sama mufrad. Sama-sama. Kurang itu lagi ya. Sama mu'annath. Ya, al-kalimatu at-tayyibah. Enggak boleh al-kalimatu at-tayyibu. Ya. Shadaqah itu khabar. Al-kalimatu mubtada, at-tayyibatu na'at, shadaqah khabarnya. Nah, sehingga terjemahannya ucapan kalimat yang baik itu adalah shadaqah. Kalau khabar biasanya diterjemahkan adalah. Ya, kalau na'at yang itu. Hal ya Rabb, ya Rabb sudah hadirlah. Coba i'rab ini untuk baca. Pak Nur baca Pak. Al-i'rabu hadha siratun mustaqim. Ya. Litanbihi. Tanbih itu untuk apa? Menarik perhatian. Litanbih, mengingatkan. Ya. Litanbihi. Ulangi al-ha'u litanbihi. Ismu isyaratin. Ismu isyaratin. Ya, fi mahalli raf'in. Mubtada'un, ya. Sirat khabarun. Enggak apa-apa, dihidupkan saja, salah nanti kita luruskan. Khabarun marfu'un. Ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih. Mustaqimun na'tun marfu'un wa alamatu rafi a dibaca ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya, pokoknya kalau isim isyarah itu ismu isyaratin gitu susunannya, bukan ismun isyarah. Kemudian fi mahalli kasrah, fi mahalli tanpa tanwin, fi mahalli rafin, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, gitu susunannya. Terus yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Al-ya'u wal kasratu. Ya. Di sini dikatakan ya ihdina ya fi'lu du'a, ya bukan fi'l amr. Kenapa? Karena arahnya kepada Allah. Sehingga untuk adab kepada Allah tidak dikatakan fi'l amr. Tapi fi'l apa? Du'a. Ihdina ya Allah, tunjukilah kami. Mabninya ihdina ini di atas pembuangan huruf illa dari hada yahdi. Ihdi dibuang ya'nya. Dan kasra yang ada pada dal ihdi itu menunjukkan ya yang dibuang. Ih, aslinya kan hadayah di ihdi. Iya. Terus wana ya wal fa'il. Ya, as-sirata. Al-mustaqim. Ya, san terus yang ketiga. Hadani Rabbi ila siratin mustaqim. Hadani ila siratin mustaqim. Hadani hada fi'lun madin. Ya, fi'lun madin. Terus. Wan nun wan lil lil wiqayah. Wal ya'u amin mutasil. Amniun ala sukun ya maf'ulun bi. Ya, di sini hadani ya menunjuki aku. Nunnya dikatakan tadi lil wiqaya, untuk menjaga. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga fi'il agar jangan sampai dikasrah. Ya. Seperti dorobani zaidun, zaid memukulku. Dorobani zaidun, setelah doroba ditambahkan nun. agar jangan sampai fi'il itu dikasroh, karena kasroh kan ciri khusus fi isim. Kalau enggak ada nunnya jadi dorobi, agar fi'il terjaga, enggak dikasroh dikasih nun untuk menjaganya sehingga dia tetap di fathah doroba ni. Terus Rabbi ya. Ya. Yes. Wa rabb. Ya. Terus terus. Ila sirati. Ya siratin terus ila. Ya. Ismun. Artinya yang isim yang dijarkan, ismun majrurun. Ya mustaqimin. Ya. Ya, lebih bagusnya tadi na'atun lil majrur. Karena kalau kita kan na'atun majrur, sepertinya seolah-olah na'at itu majrur terus. Ya. Terus terakhir yang keempat, al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ya. Sadaqah ya san. Sekarang kita masuk ke tamarin, latihan latihan atamrin al-awwal dha' khattan tahta an-na'ti fil ayati taliyah, letakkan garis di bawah na'at pada ayat-ayat berikut ini. Ya rata Abu Rifqi, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana di sini na'atnya? Rabbi. Na'at bagi apa? Lafzul jalalah Allah. Allah. Ketika kemasukan lam dibuang alifnya ya. Lillah Allah. Allah itu aslinya kata si Bawai adalah ilahun. Ilahun. Apa? Ilahun. Dibuang hamzahnya. Jadi apa? Lahun kan? Dibuang hamzahnya kemudian dimasukkan al. Al lahun ya kan? Al lahun. Setelah itu dilebur lam ke lam jadi Allah. Setelah itu ditafkhim untuk memuliakan Allah. Allah. Allah. Seperti annas dari unasun. Unasun dibuang hamzahnya menjadi nas, dikasih alif lam jadi annas. Itu. Maknanya ilah adalah ma'bud, fi'al maknanya maf'ul. Iya. Jadi kitab maknanya maktub yang ditulis. Ilah maknanya makhluk yang disembah, yang diibadahi. Rabbil alamin ya. Rabb semesta alam. Ada sebagian menyatakan rabb ini sini ya. Rabb jadi rabba. Iya. Rabba apa? Rabba apa? Kalau rabba ya rabbi. Rabba apa? Hah? Ya rubbu atau ya. Jadi rabbun dibuang alifnya jadi rabbil. Ada yang menyatakan ini masdar disifati dengan masdar untuk mubalaghah. Ya, mubalaghah. Jadi masdar juga bisa dijadikan sifat untuk mubalaghah. Seperti Zaidun rajulun adlun. Zaidun rajulun adlun. Zaid adalah seorang yang adil. Biasanya kan dengan musytaq adil, tapi digunakan masdar untuk mubalaghah. Maksudnya dia sangat adil. Ya, berpegang dengan keadilan. Ada yang menyatakan Rabbi nasi Rabbi simfa'il. Ada yang menyatakan dia masdar sebagai sifat untuk mubalaghah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Bu Alfi mana sifatnya? Ar-Rahmani juga sama, Ar-Rahim juga sifat bagi Allah. Sifat bisa banyak, bisa lebih dari satu. Ya. Ini bukan untuk tawdih karena Allah sudah sangat ma'rifahnya a'raful ma'arif. Ya, yang paling ma'rifah dari ma'rifah. Ya disebutkan di dalam kitab Kawakib biasanya ada salah seorang ahli nahwu yang mimpi si bawai, ya Allah alam kebenarannya, mimpi si bawai dimasukkan oleh Allah dalam al-jannah. Ya semoga demikian. Beliau adalah Imam An-Nuhat dan beliau termasuk ahli nahwu yang ahlus sunnah. Ceritanya apa yang apa memasukkan engkau, dengan apa Allah masukkan engkau dalam surga? Katanya dijawab di situ, karena aku berpendapat bahwasanya Allah adalah a'raful ma'arif, ya, isim yang paling ma'rifah. Ar-Rahman, na'at bagi yang Rabb, Ar-Rahim juga berikutnya, na'at berikutnya, tiga na'atnya. Ya, untuk lagi memuji Allah disifat dengan sifat-sifat pujian. Ya. Maliki yaumiddin. Hah, mana bolfi na'atnya? Maliki, ya, na'at juga. Kemudian wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ah, Azwar. Mana na'atnya? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ada enggak na'at di sini? Hah? Enggak ada, ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ada enggak? Enggak ada. Ah, bagus, ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kulin. Ma'kulin, na'at bagi 'asf. Daun atau rerumputan ma'kul yang dimakan oleh binatang ternak. Allah jadikan mereka Abroha bersama apa pasukannya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ya, seperti apa? Asaf yang menyatakan daun yang dimakan ulat, ada juga yang menyatakan seperti apa? Hilalang rumput yang dimakan oleh ternak. Wallahu alam. Kemudian fiha kutubun qayyimatun. Ah. Bah. Mana nak coba? Qayyimah. Ya, di dalamnya ada kitab-kitab yang qayyimah, lurus. Ya, kutubun qayyimah, kutub jama taksir, maka hukumnya muannats. Kutubun apa? Qayyimah dari situ. Jama taksir hukumnya muannats, ya. Ya boleh juga nanti di tempatnya untuk diperlakukan muzakkar, tapi seringnya untuk muannats. Ya. Yang kedua, dha'fil makanil khali na'atan munasibah, letakkan pada tempat kosong. Berikut na'at yang sesuai. Ya Pak Nur, at-thalibu siswa titik-titik mahbubun, disukai. Ya. Apa yang kurang? Na'at. At-thalibu silakan disifati dengan apa sehingga dia disukai, dicintai oleh manusia. At-thalibu titik-titik siswa yang apa? Mahbubun, disukai. Nah. At-thalibu al-alimu atau al-mujtahidu, ya kan? At-thalibu al-mujtahidu mahbubun. Ahdaitu ila akhi kitaban, aku hadiahkan kepada saudaraku kitaban, sebuah kitab yang jadi, dan kitaban jadi, dan ya. Ya. Atau nafisan yang berharga, ya. Kemudian yathiqun nas bitajiri, manusia akan percaya dengan pedagang yang yathiqun nas bitajiri, pedagang yang bitajiri. Yang gue syarat ragu, Pak. Lihat at-tajirnya mudzakkar atau muannats, mufrad, musanna, nakira, ma'rifah, maka na'at ikuti. Apa? Yathiqun nas bit-tajiri as-shadiqi, yang apa? Jujur. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, a'rib qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam, i'rab lah ucapan nabi alaihi salatu wasallam. Al-mu'min al-qawiyu khairun wa habu ilallah min al-mu'min al-da'if. Seorang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mu'min yang lemah. Ya, siapa ini? Ahmad. Al-mu'minu i'rabnya apa, Ahmad? Ada isim mulai jumlah apa biasanya? Ma'rifah dia sebagai apa? Al-mubtada. Mubtada. Al-qawiyu Abu Rifqi i'rabnya apa? Ya, al-qawiyu adalah na'at. Ya. Ya, sifat musyabbah dari qawiya yaqwa, qawiyun. Ya, yang kuat. Khairun, walfi. Dari maknanya kelihatan i'rabnya. Seorang mukmin yang kuat, khairun adalah lebih baik. Khairun adalah sebab apa? Tadi khabar. Khabar dari al-mukmin. Mukmin yang kuat, khairun lebih baik. Kemudian wa ahabbu. Azwar. Hah? Ya, wawu harfu atfin, wawu harfu atfin. Ahabu ma'atuf ala khair. Ahabu itu diatofkan, nanti akan datang pembahasan atof secara khusus. Diatofkan kepada khairun yang marfu, maka diikut marfu. Ya, ilallah jar wa majrur ya muta'aliqan, berkaitan dengan apa? Ahabu, ya. minal mu'mini, ah, jar majrur juga, ya sama muta'alliqi dengan ahabbu. Nah, ad-dha'if, bah, apa i'rabnya ad-dha'if? I'rabnya ad-dha'ifi sebagai siapa yang tahu? Na'at bagi al-mu'min. Ya, yeah. Dari dha'ufa, ya dha'if. Selesai pembahasan tentang apa? An-na'at, ini yang sangat ringkas ya, pembahasan na'at yang sangat ringkas. Kalau mau ditambahkan nanti kita tambahkan pada kesempatan berikutnya tentang na'at. Ada na'at apa? Sababi, ada na'at haqiqi. Ya. Kalau perlu ya, tapi ini simpan aja dulu ilmu ininya. Ya, sederhananya. Ya. Yang dicontohkan di sini kan hanya na'at apa? Haqiqi ya. Di sana ada na'at sababi. Ya, nanti insyaallah penjelasannya berikutnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Iya, bisa badal atau iya badal bisa. Pairon ababil, kami harus burung-burung ya, ababil, burung-burung ya ababil. Padahal dari pairon, nggak bisa. Anabil kan jamid, ya jamid. Kalau jamid bisa badal, ya. Kalau na'at yang mushtaq ya. Yang lain silakan. Ada yang mau tanya kan? Marfu ya, ma'tuf apa dia apa ma'tuf ya, diatofkan ya dengan wawu kepada sebelumnya yang marfu, maka dia marfu nanti insyaallah ada bahasan khusus tentang apa? Atof ada nanti ya. PR nanti ya, biasa seperti biasa langganan bikin PR ya. Nanti PR-nya nih, bikin jumlah ada na'at man'utnya, cuma harus variasi nih. Bikin jumlah ada na'at man'utnya, silakan jumlahnya fi'li atau ismiyah. Nanti usahakan ya na'atnya ada na'at yang mudzakkar, ada na'at yang mu'annas, ada na'at yang mufrad, ada na'at yang musanna, ada na'at yang jamak. Itu lengkap kan. Jadi na'atnya ada yang apa? Ada yang musanna mudzakkar, ada yang mufrad, musanna dan jamak. Berapa berarti itu? 5 ya? Nah itu. Hah? Iya, muannats, mudzakkar, ma'rifah, nakirah. Tambah lagi itu 6 ya. Ya. Antum kan sudah melewatkan tanda-tanda i'rab, bukan hanya fathah atau makasrah. Jangan sampai dilupakan tanda na'at-na'at yang lainnya. Nanti mereka, oh saya enggak pernah disebut-sebut kata apa? Alif. Apalagi ya, kok ya disebut dhamma terus gitu. Bapak kepalanya saja fathah, kasroh, kami anak buahnya enggak pernah disebut alif apa. Nanti ya akhirnya sudah aku akan tinggalkan kalian. Akhirnya lupa kitanya. Tanda rafa-nya dhamma saja, nasabnya fathah saja, kasrohnya apa? Jar hanya kasroh saja. Karena kita melupakan, ya dilupakan akhirnya. Ini bukan ilmu-ilmu yang aneh, Bahwi. Cukup ya? Ya banyak-banyak. Insyaallah nanti na'at kita tambahkan. Ini dulu kokohkan dulu na'at haqiqi dulu ini, na'at haqiqi. Nanti berikutnya kita tambahkan sedikit na'at sababi. Kemudian setelah itu masuk ke bab al-ma'rifah wa nakirah. Enggak ada ya di sini tentang na'at haqiqi ya. Cukup ya, subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.